أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. معاشر المسلمين معاشر المسلمات jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Aiman, kitab Sumpah, bab yang ke-11 yang mana berbunyi bab Thawabul Abdi wa Ajruhu Iza Nasaha Li Sayyidihi wa ahsana ibadatallah. Bab balasan pahala untuk seorang budak dan ganjarannya apabila dia berlaku baik kepada tuannya. Berlaku baik itu berkhidmat dengan baik kepada tuannya, kemudian dia juga memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Ini ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar bila mana seorang hamba, seorang budak itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, menjalani status budaknya dengan baik, dengan berbakti dan memperbaiki khidmatnya kepada tuannya. Kemudian juga memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang ke-11 dengan terjemahannya pahala seorang budak yang tulus mengabdi kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang kedua, yaitu memperbaiki ibadah kepada Allah. Ini juga indahnya, menunjukkan indahnya agama kita ya. Jadi agama ini bukan untuk orang merdeka saja, untuk orang yang bebas saja. Ternyata agama Islam juga memperhatikan beragamanya Buddha. Dan bahkan bukan hanya ini, dalam aturan-aturan lainnya juga dikhususkan oleh agama bagaimana ketetapan-ketetapan terhadap golongan ini, golongan Buddha ya. Mereka tidak ada amalan-amalan yang fardu yang dibebankan oleh kepada mereka bila mana salah satu persyaratannya harta. Jadi mereka tidak wajib haji ya. Tidak wajib haji sampai mereka merdeka. Kalaupun mereka berangkat, nah sama dengan anak kecil yang belum balik melaksanakan ibadah haji. Mereka berangkat, sah hajinya. Kemudian ketika mereka suatu saat nanti merdeka, bebas, maka kembali kewajiban haji Islam dibebankan kepada mereka ya, dengan ibadah haji yang ia lakukan atau yang mereka lakukan ketika budak itu belum jatuh haji Islam ya. Dan banyak perbedaan-perbedaan yang lain ya, yang Allah khususkan atau Allah istimewakan budak ini daripada mereka-mereka yang merdeka. Di sini salah satunya, jadi ya, diberikan kriteria ahlu surga atau ahli surga untuk para budak. Yang pertama, memerankan status budaknya dengan baik, bahkan diancam malah. Dalam hadis yang pernah kita pelajari, diancam salah satu dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika budak melarikan diri dari tuannya. Ya. Ketika budak melarikan diri dan mengaku tuannya bukan dia, padahal itulah tuannya, tetapi dia berpindah tuan padahal tidak ada jual beli. Ini juga termasuk dosa. Makanya ketika dia mengabdi kepada tuannya dengan benar, dengan baik, kemudian ibadahnya kepada Allah juga baik, pahala yang dijanjikan oleh agama kita luar biasa. Dan ini akan kita pelajari dalam hadis-hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Baik, kita mulai hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 4249. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين ini hadisnya. Kata Nabi, sesungguhnya seorang budak apabila tulus, apabila murni berbakti kepada tuannya dan memperbaiki ibadahnya kepada Rabbnya Allah penciptanya, maka dia mendapatkan pahalanya dua kali lipat. Dua kali lipat maksudnya dari dua sisi, bukan dua lipatan tetapi dua sisi. Dan pahala yang umum di dalam agama kita untuk satu kebaikan berapa? 10 kebaikan. Berarti kalau dua, dari dua sisi dia dapat pahala, berarti kali 10, 20. Dibandingkan dengan yang bebas, yang merdeka, yang pertama berbaktinya atau tulusnya dia mengabdi kepada Tuhan, tuannya, dia dapat pahala 1 poin yang akan dilipatkan 10 kali lipat. Kemudian ibadahnya kepada Allah, ya, baiknya dia beribadah berhubungan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan satu sisi lagi ke satu kebaikan, maka dilipatkan 10 kali lipat kali lagi, maka dia akan mendapat dari satu kebaikan yang ia lakukan adalah 20 kali lipat. Ya, ini luar biasa motivasi yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Jangan sampai mereka merasa minder, jangan sampai mereka merasa berbeda dengan yang lain. Ternyata Islam juga mengangkat mereka, memuliakan mereka. Dan bahkan bagaimana pemuliaan Islam terhadap budak luar biasa. Islam yang membasmi dan memerantas, mengentaskan perbudakan dengan dorongan-dorongan ibadah. Yang pertama, dorongan untuk memerdekakan langsung tanpa ada sebab-sebab apapun juga. Ya, anjuran untuk memerdekakan langsung. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat dan banyak sekali oleh para ulama-ulama, orang-orang saleh dahulu. Kemudian pengurangan jumlah budak itu juga dengan menetapkan denda-denda dalam syariat kita. Bila mana ada pelanggaran dalam aturan agama, ada pelanggaran, maka salah satu dari dendanya adalah memerdekakan budak. Ya. Kemudian juga sebagaimana yang telah kita ketahui, bagaimana budak itu diperlakukan bukan seperti budak, justru seperti saudara sendiri. Nah, ini tentu indahnya menunjukkan betapa mulianya agama kita, betapa besarnya perhatian agama kita kepada mereka. Ya, kepada mereka. Di sini jelas dalam agama, dalam mendapatkan, memperoleh pahala, mereka mendapatkan pahala itu dari dua arah. Dari arah ketika dia berbaik, dalam baiknya bersikap atau memerankan status budaknya kepada tuannya, dan kemudian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bercerita di masa dahulu itu ada seorang wanita budak. Ya. Kebetulan tuannya menjualnya. Dijual oleh budaknya, oleh tuannya, kemudian dia dibeli oleh keluarga kaya. Ya, dibeli oleh keluarga kaya. Tetapi dia ternyata meminta dibalikkan kepada tuan pertama. Ketika di malam hari dilihat rumah sepi sunyi. Jadi mulai sepertiga malam itu sampai subuh tidak ada yang bangun. Kemudian siang harinya tidak ada yang berpuasa. Tidak ada satupun keluarga yang berpuasa. Ya. Kemudian dia mengatakan, dibangunkannya keluarga. Ini bagaimana keluarga? Bagaimana ini? Makanya dia minta dibalikkan kepada tuan pertama. Karena di situ dia mendapatkan keindahan hidupnya sebagai budak, yaitu ikut beribadah dengan pemilik rumah atau dengan tuannya. Di malam hari bangun, menghidupkan sepertiga terakhir malam atau bahagian terakhir dari malam, beribadah kepada Allah, bermunajat, membaca Al-Quran, berdoa, dan itu yang ia perhatikan setiap waktu, setiap hari, setiap malam. Tetapi sekarang tidak ada, maka dia merasa hidupnya gersang, hidupnya hampa, maka dia minta dibalikkan kepada tuan yang pertama. Ini salah satu contoh budak yang berbakti kepada tuannya dan juga beribadah kepada Allah dengan baik. Ini hadis yang pertama. Innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbihi falahu ajruhu marratain. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dua kali, maksudnya dari dua arah. Ya. Kemudian hadis berikutnya 4250. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna qala. Saya jadi teringat bagaimana tuduhan orang-orang yang tidak suka kepada Islam bahwasanya Islam yang membawa perbudakan, Islam yang memunculkan perbudakan, Islam yang merendahkan manusia. Justru budak yang sudah budak itu sangat dimuliakan oleh Islam. Lihat perbandingan antara budak sebelum Islam datang dengan budak setelah Islam datang. Jelas perbedaannya. Ini sebagai bantahan yang bisa kita membuka, menghilangkan keraguan terhadap sebuah tersebut. Ketika disebabkan oleh sebuah tersebut, kita yakin bahwa Islam tidak sama sekali membedakan atau memposisikan budak itu pada posisi yang bukan pada tempatnya. Justru mengangkat dan memuliakan budak itu semulia-mulianya. Ini untuk kita tekankan, hadis ini perlu kita perhatikan dan perlu kita letakkan di dalam hati kita, karena akan muncul subuhat-subuhat yang seperti itu. Sudah muncul dan akan muncul. Ya. Kemudian hadis yang kedua tadi 4250, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Numair wa Abu Usamah kulluhum an Ubaidillah ha wa haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala akhbarana Ibnu Wahb qala haddatsana Usamah jami'an an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla hadits Malik. Ini hadis yang kedua ini dengan beberapa jalur, ya, beberapa jalan dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis seperti hadis yang pertama sampai kepada An-Nafi' dari Ibnu Abdullah bin Umar. Bunyi hadisnya persis dengan hadis yang tadi. Innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Tetapi sanadnya banyak sekali, ya. Beberapa jalur sanad Imam Muslim mendapatkan hadis yang sama dari guru-gurunya yang berbeda-beda. Kita lanjutkan 4251. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis Abu Hurairah, bukan lagi hadis Ibnu Umar, ya. Kedua-duanya dua orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar. Ya, dari tujuh orang sahabat yang paling banyak. Ketika dikumpulkan hadis-hadis para sahabat oleh para ulama, oleh para pembuku hadis, maka yang didapatkanlah bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang paling banyak. Kemudian yang kedua dia ini, Abdullah bin Umar. Makanya As-Suyuti mengatakan, wal mukthiruna bi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar. Yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Abu Hurairah, kemudian setelahnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an ashabi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, qala Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, lil abdil mamlukil muslihi ajrani. Ini sangat pendek. Lil abdil mamlukil muslihi ajrani. Itu bunyi hadisnya. Satu, dua, tiga, empat kata. Lil abdi al-mamluki al-muslihi ajrani. Bagi seorang budak yang dimiliki, yang berperan sebagai budak dengan baik, al-muslihi, itulah kriterianya. Al-muslihi. Al-muslih di sini Ini dari dua sisi tadi, muslih, menjadi orang yang memperbaiki hubungannya dengan tuannya, dan juga memperbaiki hubungannya dengan Rabbnya, Allah penciptanya. Ya, dengan tuannya dia memerankan tugasnya dengan baik, dan merasa memang dia budak dari dia, yang harus bekerja dengan tulus, mengabdi karena harta milik tuannya. Yang kedua, dia juga memerankan statusnya sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah, membesarkan Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seterusnya. Ya, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria yang disebutkan oleh hadis ini yang mencakup kedua sisi yang tadi, yaitu idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadati rabbih. Itu kedua-dua sisi ini masuk dalam ungkapan al-muslih. Lil abdil mamlukil muslihi, untuk seorang hamba budak yang muslih, itu yang memperbaiki dirinya dalam berhubungan dengan tuannya dan juga dalam berhubungan dengan Allah sebagai Tuhannya yang menciptanya, yang mengaturnya, yang memberinya rezeki. Kata Nabi SAW, ajrani, ia memiliki dua pahala. Maksudnya dua pahala yang datang dari dua sisi, dari dua arah. Pertama, berbaktinya kepada tuannya, yang kedua berubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah bersumpah setelah menyampaikan hadis yang empat kata tadi, beliau bersumpah, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Ini ungkapan sumpah Nabi yang ditirunya. Nabi seringkali bersumpah dengan lafaz ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi Abi Hurairah. Demi zat, yaitu Allah, yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Semua kita, jiwa kita, urusan kita, semua yang bermanfaat untuk kita, yang ditakdirkan kita dapatkan dari mudarat, itu semuanya ketentuan Allah. Semuanya di tangan Allah. Allah yang mengatur kita, Allah yang mengurusi kita, Allah yang membuat skenario dari kehidupan kita. Bukan hanya manusia, semua makhluknya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini ketetapan Allah. Dan bahkan sudah ditetapkan oleh Allah, semua kejadian di alam semesta ini sampai hari kiamat, itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptanya alam semesta ini. Bahkan sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun, bi 50 alfi sana. Ya. Bi 50 alfi sana. Saya ingat bahasa Arabnya, terjemahannya lupa. Ya. Bi 50 alfi sana, 50,000 tahun sudah ditulis semua kejadian sampai yang terjadi pagi hari ini. Ya. Kita melakukan pelajaran ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin sekarang karena sudah terjadi. Tetapi sebelum subuh tadi kita belum bisa memastikan itu terjadi. Ilmu kita tentang takdir itu setelah terjadi. Ya, setelah terjadi. Itu baru batas awal dari ilmu kita. Sementara sebelum terjadi itu tidak bisa kita tetapkan. Semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini walladzi nafsu Abi Hurairah tabiari, beliau bersumpah bahwa dengan zat yang memegang ubun-ubunnya, yang di tangannya semua urusan Abi Hurairah. Dan ini sebagai pengikraran dari tauhid rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat, meyakini Allah yang mengatur urusan kita, dan ini menunjukkan ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, laulal jihad. Ini setelah membawakan hadis tadi apa? Abu Hurairah setelah membawakan hadis yang empat kata tadi, lil abdil mamlukil muslihi ajran, seorang budak ya, yang berperan, yang berstatus sebagai budak, ya, apabila dia memiliki kriteria muslih yang mencakup dua sisi tadi, muslih kepada tuannya dan muslih kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari dua arah, dari dua sisi. Kata Abu Hurairah dengan sumpah, demi Allah atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Ya. Kalaulah bukan karena adanya syariat jihad. Jadi beliau sangat mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia, seorang sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis yang meriwayatkan ilmu tentang agama kita ini dari Nabi SAW, dia mengatakan kalau bukan karena adanya syariat berjihad di jalan Allah, kemudian kalau bukan karena ada syariat haji yang merupakan amalan yang sangat sulit. Ibadah haji itu ibadah yang mencakup dua yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kekuatan badan, kesiapan badan, fisik, kemudian kesiapan harta. Berbeda dengan yang lain, salat kita tidak perlu memiliki banyak harta. Maka semua salat ini untuk semua yang mukallaf, yang balig, yang muslim, sampai yang sakit pun wajib salat. Jangan sampai dia meninggalkan salat. Sementara haji, kalau dia punya hanya kemampuan fisik saja, sementara harta tidak ada, tidak bisa, tidak wajib dia haji. Atau kalaupun dia punya harta yang banyak tapi fisiknya tidak mendukung, juga tidak wajib haji. Maka dia adalah ibadah yang berat, ibadah haji tersebut. Dan semoga Allah SWT berikan kekuatan, kemudahan, kesehatan untuk para calon jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, terutama dari negeri kita dan keluarga-keluarga kita. Semoga dimudahkan oleh Allah perjalanannya, persana ibadah haji selama berada di tanah suci, dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam melakukan aktivitas ibadah, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari mara bahaya, dari apapun yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala balikkan mereka ke keluarga masing-masing dengan selamat dan membawa haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang berat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan ada syariat jihad, kalau bukan ada syariat ibadah haji, dan kalau bukan ada syariat berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Dan Abu Hurairah ini sahabat yang paling dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Dia yang di antara keistimewaannya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Dan bagaimana cerita masuk Islam ibunya, ini salah satu bukti dia sangat mencintainya. Ya. Dia begitu sabar untuk mendakwai ibunya, tetapi dia dengar terus ibunya mencela Nabi, mencela Nabi, mencela Nabi. Dia sudah tidak tahan kalau Nabi dicela. Maka dia menyampaikan kepada Nabi SAW perihal tersebut, dan bahkan dia meminta, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Ya. Tolong doakan ibu saya. Saya sudah berbagai macam cara. Maka setelah Nabi mendoakan, ada dorongan untuk dia pulang ke rumahnya. Setibanya di depan rumahnya, dia mendengar gemericik air. Biasanya orang mandi, kalau dulu kan tidak ada kamar mandi. Ya. Terdengar dari luar ada air, guyuran air. Guyuran air terdengar. Ketika dia tidak mendengar lagi guyuran air, kemudian dia ketok pintu. Ya. Masuk, dia terlihat ibunya sudah berpenampilan lain dan sudah ada cahaya dari wajahnya. Di situlah dia mengetahui bahwa ibunya sudah masuk Islam. Dia lihat doa Nabi SAW, dan ini yang harus dicontoh. Bila mana kita berupaya untuk memberikan, menjadi penyebab masuknya hidayah kepada seseorang, ternyata belum berhasil, maka coba kita menggunakan senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Atau minta kepada orang-orang yang kita tahu sangat dekat dengan Allah, orang yang salih, muslih, untuk mendoakan siapa yang kita inginkan hidayah untuknya. Dan ini sangat banyak. Jangan hanya bertopang kepada usaha kita. Usaha kita berapa? Siapa yang lebih besar usahanya daripada Nabi SAW untuk mendakwahi pamannya, tetap hidayah tidak menyapanya? Abu Talib, ya, puluhan tahun dia berupaya untuk memegang tangan pamannya untuk masuk Islam, ternyata juga tidak berhasil. Bahkan detik-detik terakhir pun dia usahakan, ternyata juga tidak berhasil. Usaha kita tidak akan mungkin bisa menentukan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha, ikhtiar, menyampaikan dengan berbagai macam cara untuk memikat hati seseorang agar menerima hidayah, menerima sunnah ini. Dan kita jangan lupa senjata yang paling ampuh yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berdoa kepada Allah. Tengadahkan tangan, minta kepada Allah. Berharap Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dia. Dengan jalur kita atau dengan jalur siapapun juga, terkadang dengan dari kita dia tidak menerima, dari orang lain dia menerima. Ya. Subhanallah, hidayah itu sangat istimewa dan sangat menakjubkan terkadang kalau kita dalami dan kita renungi. Baik, itulah Abu Hurairah Kalau bukan karena jihad, berperang di jalan Allah, kalau bukan karena ibadah haji, kalau bukan karena berbakti kepada ibu saya, la ahbabtu an amuta mamlukan. Maka yang saya paling inginkan adalah meninggal dalam keadaan berstatus budak. Ya, karena kalau budak dia tidak wajib haji, tidak bisa dihaji, atau tidak ada dorongan untuk haji. Kalau budak dia tidak dibebankan untuk berperang. Ya. Kalau budak mungkin ibunya tentu, ya, berjasanya kepada ibunya tidak seperti dia ketika dalam keadaan merdeka. Maka tiga ibadah yang sangat dicintai oleh Abu Hurairah itu membuat dia tidak berdoa agar Allah matikan dalam keadaan status budak, berstatus budak. Karena tiga ibadah tadi, jihad yang sangat disukai dan dicintainya, melaksanakan ibadah haji, kemudian juga berbakti kepada ibunya. Ini yang sangat dia idam-idamkan dalam hidupnya. Kalau bukan karena tiga ibadah yang sangat dicintainya itu, maka dia akan berdoa terus kepada Allah agar statusnya menjadi budak. Karena pahala tadi, karena dua pahala yang didapatkannya dari hadis Nabi SAW. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat itu untuk mengejar pahala. Di mana ada pahala besar, itu yang dia sudah ada di sana. Makanya yang menghalangi dia untuk meminta menjadi budak itu, untuk meninggal dalam keadaan berstatus budak itu, adalah ibadah-ibadah yang sangat dicintainya, yaitu jihad, ibadah haji, dan berbakti kepada ibunya. Qal wa balaghana anna Abu Hurairah, kata seorang perawi, wa balaghana anna Abu Hurairah lam yakun yahujju hatta matat ummuhu li suhbatiha. Qala Abu Thahir fi hadithi lil abdil muslihi wa lam yadhkuril mamluk. Sampai kepada kami berita, kata murid-muridnya atau kata seorang perawi, bahwa Abu Hurairah belum sempat haji. Jadi memang dia merindukan untuk ibadah haji. Ya. Belum lam yakun yahuju, belum sempat haji sampai meninggal dunia. Ya. Belum melaksanakan ibadah haji. Wa balaghana anna Abu Hurairah lam yakun yahuju hatta matat ummuhu li suhbatiha. Dia belum sempat melaksanakan ibadah haji sampai ibunya meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji berdua dengan ibunya, dan hanya seorang diri saja, tetapi dia tidak mampu pula meninggalkan ibunya, ya, untuk berangkat sendiri. Tidak mampu pula untuk meninggalkan ibunya untuk berangkat haji sendiri. Sampai ibunya meninggal dunia, belum pernah haji. Kita tahu Abu Hurairah meninggalnya, masuk Islamnya di tahun-tahun terakhir. Ya. Di tahun-tahun terakhir. Maksudnya 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Berarti masa keislamannya sebentar. Ya. Tetapi semangatnya untuk mengumpulkan ilmu keberkahan yang Allah berikan pada waktu dan umurnya yang hanya seberapa itu, sehingga sampai ibunya meninggal dunia dia tidak sempat haji. Kenapa? Karena berbaktinya kepada ibunya. Tidak kuasa dia meninggalkan ibunya untuk berangkat haji. Sementara untuk membawa ibunya dia tidak punya kemampuan. Ya. Akhirnya setelah ibunya meninggal dunia baru dia berangkat haji. Ya. Baru dia bisa berangkat haji karena tidak ada yang lebih baik daripada, karena tidak ada yang dia rasa ibadah yang lebih baik daripada ibadah haji saat itu. Ibadah yang dilihatnya sebelum ibunya meninggal dunia yang paling utama adalah berbakti kepada ibunya. Ya, berbakti kita kepada ibunya. Kita pernah mendengar hadis seorang pemuda datang untuk mendaftar calon pejuang, calon mujahid kepada Nabi SAW, tetapi dia mengabarkan bahwasanya orang tuanya menangis melepaskan dia. Ibunya menangis. Kata Nabi SAW, irji' ilaihima fa'adhikuhuma kama abkaitahuma. Baliklah kepada mereka berdua dan buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Jihad ternyata lebih utama berbakti kepada kedua orang tua. Bila mana jihad itu jihad kifayah, fardu yang kafardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Bukan diserang oleh musuh tapi menyerang. Ya, maka dia fardu kifayah. Siapa yang dipilih oleh pemerintah, dia yang akan berangkat. Bukan berjihad sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu harus di bawah roya, di bawah bendera pemerintah yang sah. Bukan semua orang membawa bendera. Bukan semua kelompok membawa bendera, kemudian bahkan bendera jihadnya diarahkan ke pemerintah. Ini sama sekali bukan jihad dalam agama kita. Sama sekali bukan syariat jihad yang dituntun oleh agama kita yang mulia. Agama yang disyariatkan oleh Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang maha bijaksana. Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah belum sempat melaksanakan ibadah haji karena fokusnya berbakti kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, baru dia bisa melaksanakan ibadah haji. Qala Abu Thahir, berkata salah seorang perawi, fi hadithi lil abdil muslihi walam yadhkuril mamluk. Ini hanya perbedaan dan mengurangi lafaz hadis. Kalau tadi lafaznya lil abdil mamluki al muslihi ajran, sekarang ini dalam lafaz yang lain lil abdi al muslihi ajran, mamluknya dihapus. Jadi lebih mudah kita menghafalnya. Lil abdi al muslihi ajrani, bagi seorang budak yang memperbaiki urusannya, hubungannya dengan Allah dan tuannya, maka dia akan mendapatkan dua sisi pahala. Kita lanjutkan 4252. Ini hanya sanadnya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abu Safwan al-Umawi qala akhbarani Yunus an ibni Shihab bihadha al-isnad wa lam yadhkur balaghana wa ma ba'dahu. Ini dibawakan sanad yang lain, hadis yang sama, tetapi bagian akhirnya tidak ada. Sampai kepada kami bahwasanya Abu Hurairah tidak sempat melaksanakan ibadah haji sampai ibunya meninggal dunia, karena dia lebih mengutamakan berbakti kepada ibunya daripada ibadah haji saat itu. Sampai ibunya meninggal dunia baru dia sempat haji. Itu tidak ada dalam lafaz yang sekarang ini, hanya bagian awalnya saja. Berikutnya 4253. Kemudian kita berikan nomor berikutnya, dua hadis setelahnya. 4254 dengan hadis yang terakhir 4255 pada halaman 225. Hadis nomor 4253, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إني حديثنا إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. Ini panjang. Apabila seorang hamba menunaikan hak Allah dan hak tuan-tuannya atau pemilik yang memilikinya, orang-orang yang menjadi tuan-tuannya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Maksudnya dua pahala dari dua arah. Dan ini ringkasannya tadi, lil abdi al muslihi ajrani. Tiga kata saja dalam sebagian lafaz untuk hadis sebelum ini. Lil abdil muslihi ajrani. Rinciannya ini, apabila seorang hamba addal abdu menunaikan, adda yuaddi menunaikan hak Allah wa haqqa mawali dan hak tuan-tuannya, kana lahu ajrani, dia akan mendapatkan dua pahala. Qal fahaddastuha Ka'ban. Maka Abu Hurairah berkata, atau Abu Salih Zakwan As-Samman, ini muridnya Abu Hurairah dari generasi tabi'in dan juga termasuk tokoh terkemuka pakar hadis di generasi tabi'in. Abu Salih namanya Zakwan dan gelarnya juga As-Samman, penjual minyak samin. Dia berkata, qala fa haddatsuha Ka'ban, hadis ini saya sampaikan kepada Ka'ab radhiyallahu an, Ka'ab ibnu Malik. Faqala Ka'bun laisa alaihi hisabun wala ala mu'minin muzhidin. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ka'ab ada tambahan, yaitu dia laisa alaihi hisab, dia tidak akan dihisab nantinya dengan dua sisi kebaikan yang dia lakukan, yaitu mengabdi berubudiah kepada Allah dengan benar, kemudian juga menunaikan tugasnya sebagai seorang budak kepada tuannya dengan benar, maka dia nanti tidak akan dihisab. Ini riwayat yang didapatkan atau ditambahkan oleh Ka'ab radhiyallahu ta'ala an Kemudian ada tambahan yang lain, wala ala mu'minin muzhidin. Dan juga untuk seorang mukmin yang zuhud. Ya. Ini keluar dari budak ya. Jadi yang tidak akan mendapatkan hisab nanti, di antara yang tidak dihisab menurut hadis Ka'ab ibn Malik ini sebagai tambahan dari hadis Abu Hurairah tadi adalah dan juga tidak ada hisab untuk seorang mukmin yang muzhidin, yang zuhud, yang dia dunia ini diambil sesuai dengan kebutuhannya saja, kebutuhan pokoknya saja. Dia tidak terlalu banyak ingin mengumpulkan dunia. Kalaupun dia pegang dunia, dia tidak akan menikmati berlebih-lebihan. Jadi dunia yang dia miliki itu dia gunakan untuk mengejar akhirat. Karena zuhud itu hakikatnya kata para ulama, fi'lu ma la yanfa'u fil akhirah. Dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna di akhirat. Ya, kalau seandainya harta itu berguna di akhirat maka ini lalu digunakan untuk akhirat maka ini zuhud sebenarnya. Walau makanya zuhud kata para ulama bisa saja ada pada orang-orang yang punya harta melimpah. Ya. Karena dia tidak terlalu tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu berpoya-poya dengan dunia. Bahkan dunia itu digunakan untuk mengejar akhirat walaupun dia memiliki dunia yang banyak. Bisa saja zuhud itu pada orang yang memang tidak punya apa-apa. Ya. Tidak punya apa-apa. Karena zuhud itu hakikatnya adalah dunia tidak menembus dada. Walaupun dia di tangan, dunia itu tidak membuat kita lupa akhirat. Dan ini yang terkadang yang tidak zuhud ini pada semua orang, barang baik itu pada orang-orang yang tidak berpunya sama sekali, dia tidak zuhud. Ya. Dia tidak zuhud. Hari-harinya, waktu-waktunya sibuk dengan dunia, sementara agama sama sekali tidak diperhatikannya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak apa-apa. Kemudian kemungkaran, perbuatan dosa, dia lakukan. Bagaimana cara mendapatkan harta? Ya. Menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berbuat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Mencuri, merampok. Ya. Jamret. Ya. Mencopet. Mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Ini semuanya walaupun dia kekurangan atau kelaparan, tetap saja ini bukan zuhud. Ini bukan zuhud. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Zuhud itu adalah ketika seseorang meninggalkan apa yang tidak berguna di akhirat. Kalau seandainya dia berguna untuk di akhirat baginya adalah harta yang banyak, maka dia akan cari harta yang banyak untuk membuat dia semakin berguna di akhirat. Ya. Ini termasuk yang tidak mendapatkan hisab nanti adalah seorang mukmin. Itu sifat yang pertama. Mukmin. Ya. Mukmin yang zuhud. Jadi yang membuat dia zuhud itu imannya. Membuat dia zuhud iman. Kemudian hadis, dua hadis yang terakhir 4254. Ini sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan rahimahullahu taala wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun anil A'mas bihadzal isnad. Jadi ini sanad yang lain sampai kepada Abu Hurairah sama dengan pangkal sanad atau ujung sanad yang ada pada hadis sebelum ini. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4255, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha minha wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ma lil mamluki an yatawaffa yuhsinu ibadatallah wa sahabata sayyidihi ni'ma lahu. Ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi, mendoakan, memberikan penilaian yang luar biasa, meletakkan memberikan pujian yang luar biasa. Ni'ma lah atau ni'ma lil mamluk, berbahagialah seorang hamba atau budak. Ya. Berbahagialah seorang budak ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan memperbaiki pergaulannya dengan tuannya. Ni'ma lahu, diulang kembali oleh Nabi, berbahagialah dia seorang budak yang meninggal dalam keadaan demikian. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan tuannya juga baik, maka berbahagialah dia berbahagialah dia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itulah hadis yang terakhir. Dan ini bab yang ke-11, yaitu tentang keutamaan budak. Ya, keutamaan budak, bila mana sekarang ini kita tidak meyakini memang diberantasnya atau tidak adanya budak, tetapi memang sudah kita sulit untuk mendapatkan adanya perbudakan, walaupun status budak itu tetap ada, ya, atau tindakan memperbudak juga banyak, tetapi budak yang dimaksud oleh Adiasa di sini tidak ada lagi di zaman kita, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang sama dengan memperbanyak ketaatan, mempererat, memperkuat keimanan, memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal, menggabungkan antara ilmu yang benar, amalan yang lurus, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini modal kita. Maka kita selalu belajar, selalu belajar, selalu menimba ilmu, dan tujuan kita mendapatkan ilmu, memperbanyak dan menimba ilmu adalah bagaimana ilmu itu kita terapkan berguna dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua itu, dan semoga Allah berkahi urusan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.